بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan membaca syarah-syarah sunnah atau syarah sunnah lil-imam al-barbahari rahimahullah dan kita masuk kepada poin yang 119. قال رحمه الله تعالى واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله kata beliau rahimahullah dan ketahuilah bahwa tiadalah disembah Allah Azza wa Jalla melebihi bimithlil khawfi minallah dengan sikap atau sifat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari memiliki sifat al-khawf, rasa takut kepadanya. Wa tariqil khauf wal hazani was syafaqat wal haya' min Allah tabaraka wa ta'ala. Al khauf disebutkan oleh beliau, wal hazan jalan, tariq al khauf jalan, sifat takut kemudian bersedih, was syafaqat bukan artinya syafaqah yaitu kasih sayang, tetapi syafaqat di sini juga sama artinya dengan al-khawf. Wal-haya'i minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan sifat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat modal peribadatan kita kepada Allah yang paling ya tinggi melebihi al-khawf minallah. Rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadihil wasiyah, ini adalah titipan wasiat dari pengarang kitab al-imam al-barbahari. Di dalam wasiat ini, kata beliau, hathun ala muraqabatillah. Sebuah dorongan dan anjuran agar kita selalu bermuraqabatullah, ai merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, muraqabah. Wal khawfi minhu, di samping wasiat beliau ini mengandung agar kita selalu bermuraqabah kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, juga al-khawf minhu, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal-haya, rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, wal-khajal minhu, al-khajal termasuk juga ada sifat al-khawf, rasa takut khajal. Kemudian beliau menjelaskan, fa innal khawfa minallah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yadfa'uka, mendorongmu, ilal qiyami bil wajibat. Satu, rasa takutmu kepada Allah azza wa jalla akan mendorong engkau untuk melaksanakan al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Yang kedua, wal bu'di 'anil muharramat. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari segala yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza zajirul 'azim, al khaufu min Allah. Pencegah yang besar ini maksudnya adalah rasa takut kepada Allah, yamna wa yaqbahu jimahan nufus. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla menjadi pencegah yang terbesar, az-zajirul 'azim, yamna, akan bisa menolak, akan bisa mengerem kebuasan, keberingasan hawa nafsu kita. Al-khawf minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan juga akan bisa menjadi pengerem antara nafsu itu dengan sifat at-taqsir fil wajibat, melakukan hal-hal yang kurang dalam persoalan yang wajib. Dan ini harus kita akui, ya, bahwa dalam pelaksanaan kewajiban itu sering kita melakukan taksirah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kurang khusyuknya, kurang barakallahu fikum, apa namanya, ya, keikhlasannya lemah, semangatnya, rasa takutnya, rasa berharap, semuanya ini membarengi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan sering kita melakukan taksir. Oleh karena itu, kalau kita selesai melakukan sebuah kebajikan dan kebaikan, kita disuruh untuk beristighfar. Bukan kemudian merasa wah dengan mengatakan alhamdulillah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beristighfar. Karena seringnya kita terjatuh di dalam kurang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Dan juga akan bisa menjadi pengerem untuk terjatuh di dalam al-muharramat. Fahuwa amrun azim. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara besar. Amrun azimun, perkara besar. Kemudian beliau mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Wa fi nafsil waqt la budda ay yakuna mu'tadilan fil khaufi. Di saat seseorang memiliki rasa takut, maka dia harus berada mu'tadil, di pertengahan. Tidak boleh bablas. Tidak boleh melebihi dari apa yang dituntut. La budda ayyakuna mu'tadilan fi hadzal khauf. Kenapa? Kenapa harus berada i'tidal, berada di pertengahan? La yaghlu fihi hatta yu'addiyahu ilal ya'si min rauhillah. Dia jangan sampai keluar batas, melampaui dan melebihi. Ayo, jangan main-main di belakang. Mau duduk-duduk di masjid, mau pulang-pulang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, la yaghlu fihi. Jangan sampai dia melampaui batas padanya, sehingga membawanya, menggiringnya kepada sifat putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan bahwa rasa takut itu adalah al-amrun azim. Tetapi tidak akan kemudian dengan seseorang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, Lalu tidak ada jembatan, jalan, jalur setan untuk melakukan pengerusakan tetap. Melalui kebaikan yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang, tetap setan akan mencari jalur untuk kemudian dia rusak atau merusak kebaikan yang besar yang dia lakukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Setan akan bisa menggeret dan menggiring untuk terjatuh dalam hal yang besar pula. Apa itu? Yaitu al-ya's min rauhillah. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan faba'dun nas yubalighuna fil khawf hatta yasilu ila darajatil ya'as min rahmatillahi azza wa jalla. Sebagian orang berlebihan dalam persoalan takut, sampai kemudian menyampaikan mereka ke derajat putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persoalan kebaikan yang besar akan juga dimasuki oleh setan. Bagaimana dia keluar dari jalur yang diridhai menuju jalur yang membahayakan dirinya. Allahu Akbar. Allahu Azza wa Jalla menjelaskan di dalam surat Yusuf, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang akan putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwa seseorang memiliki al-khawf, harus i'tidal dengan ar-roja, yaitu sikap berharap. Sifat berharap barakallahu fikum harus seimbang. Karena ini akan menjaga dari mara bahaya di belakang khauf dan mara bahaya di belakang ar-roja. Kedua-duanya di dalam hidup ini harus seimbang. Sampai beliau mengatakan, kedua hal ini bagaikan dua sayap burung. Bagaikan kedua sayap pada burung barakallahu fikum. Kapan saja terganggu sayapnya satu, ya taruhlah satu bulu terganggu, maka akan mempengaruhi terbang burung tersebut. Tembak, kena satu. Barakallahu fikum. Sampai kemudian ya patah, mempengaruhi. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barakallahu fikum, kata beliau bahwa rasa takut dan rasa berharap di dalam hidup itu harus seimbang, bagaikan dua sayap burung tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa alasannya harus seimbang? Karena kalau rasa takut itu lebih besar dari harapan, akan bisa menjatuhkan kepada al-ya'su min rahmatillah. Akan bisa membawa dan menggeret kepada satu mara bahaya, yaitu putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, kalau rasa takut itu melebihi ar-roja. Atau sebaliknya, kalau rojak melebihi rasa al-khawf, rasa takut melebihi di dalam hidup, nah ini akan berdampak kepada perbuatan besar lagi, al-amnu min makrillah. Merasa aman dari balasan tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman. Kedua-duanya mengerikan. Dan ini akan muncul di belakang orang yang punya rasa takut dan punya rasa harapan. kalau keluar dari jalur barakallahu fikum, kalau keluar dari jalur akan menghasilkan mara bahaya. Bagaimana kalau dari awal sudah keluar jalur? Dari awal barakallahu fikum keluar jalur, rahimani wa rahimakumullah. Berharapnya tidak lagi kepada Allah. Takutnya hanya takut kepada manusia. Kan lebih mengerikan lagi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, fayakunu mu'tadilan khaifan al-khawf syar'i al-mu'tadil alladhi yadfa'uhu ila al-qiyam bil wajibat wa tarkil muharramat. Maka hendaklah rasa takut itu i'tidal, seimbang, lurus, tidak berlebihan atau tidak kurang, itu mu'tadil, yaitu rasa takut yang syar'i menurut pandangan syariat, yang akan bisa mendorong dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan al-muharramat. Tidak hanya itu, kata beliau, al-khawfu wal-raja'u ilal-ityan bit-tatawu'at wa yakuduhu. Rasa takut dan berharap itu akan benar-benar membawa dia untuk melaksanakan at-tatawu'at, yang hukumnya sunnah-sunnah barakallahu fikum as-sunan wal-mustahabbat. Ini di saat seseorang memiliki al-khawfu wal-raja'u, harapan yang tinggi di dalam hidup. Sebagian ulama menyebutkan, di saat seseorang itu memiliki seger buger sehat di dalam hidup, dia dianjurkan untuk memperbanyak rasa takut. Tujuannya agar jangan sampai kesehatan itu memberanikan dia untuk melaksanakan yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika sehatnya, dia memperbanyak rasa takut. Keberikutnya, barakallahu fikum, bisa dia sakit, maka dianjurkan untuk memperbanyak rasa ar-raja, berharap, agar sekembalinya dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak barakallahu fikum roja. Akwal para ulama terkait dengan permasalahan al-khawf war-roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah beliau menjelaskan dari wasiat al-imam al-barbahari rahimahullah tentang kedudukan rasa takut yang tinggi barakallahu fikum di dalam hidup, akan bisa mencegah dari perkara yang muharramat, dan juga barakallahu fikum mendorong untuk melakukan al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Walaupun al-khawf seseorang itu tinggi kepada Allah, at-taqsir, kekurangan di dalam melaksanakan kewajiban itu akan tetap ada. Maka disitulah kita memperbanyak, membuka pintu istighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun barakallahu fikum. Nah, rasa takut karena bertaubat itu merupakan kewajiban dan pintu kebaikan yang besar. Kalau orang yang memiliki rasa takut, maka dia akan lebih cepat untuk membukanya, akan lebih cepat untuk membuka pintu kewajiban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, surat Al-Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami telah wariskan Alkitab yang kami telah pilihkan buat hamba-hamba kami. Kemudian Allah menjelaskan hamba-hambanya yang diturunkan Alkitab ada tiga jenis. Allah Azza wa Jalla mengatakan faminhum zalimun linafsihi. Di antara orang yang menerima Alkitab, ya di antara orang yang menerima Alkitab, ada orang yang zalimun linafsihi, melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ini golongan yang pertama. Setelah Alkitab diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, lalu kemudian hamba yang diturunkan Alkitab ini ada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah zalimun linafsihi, faminhum zalimun linafsihi. Seorang Muslim ahlul Islam yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Bagaimana bentuk kezaliman yang diperbuat? Yuqassir fil wajibat. Dia banyak kekurangan di dalam melaksanakan kewajiban. Waqad yajtanibul muharramat. Waqad yaqa'u fiha. Dia terjatuh dalam keharaman. Dia bisa menjaga diri dari keharaman. Ini zalimun linafsihi. Masuk dalam kategori orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban, yuqassir. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan yang wajib. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan dalam kategori zalimun linafsihi. Lakinnahu muslim. Tetapi dia tetap sebagai seorang muslim. Yang kedua. Kata Allah Azza wa Jalla, wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua adalah al-muqtasid, yakni alladhi ya'ti bil wajibat. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, wa yajtanibul muharramat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, walakinnahu, akan tetapi kata Syekh Rabi, qad yatanawalu ba'dhal makruhat. Terkadang dia terjatuh di dalam hal-hal yang dibenci. Wa qad yatawassa'u fil mubahat. Dalam perkara-perkara yang mubah, dia mengulur diri. Ya, terlalu jauh barakallahu fikum dalam perkara-perkara al-mubahat. Ini al-muqtasid barakallahu fikum. Dia tidak memperhatikan terkait dengan hal yang mustahabbat. Kemudian tidak juga memperhatikan terkait harus menjauhi al-makruhat. Ini masuk dalam golongan muqtasid. Subhanallah. Ya, kita akan tahu kita ini masuk dalam golongan yang mana. Barakallahu fikum. Yang terakhir, yang ketiga adalah kata Allah Azza wa Jalla, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yaitu di antara mereka ada yang sabiq, yaitu mendahului atau berlomba dalam al khairat, kebaikan-kebaikan, biidznillah. Bagaimana gambarannya? Barakallahu fikum. Wahuwa alladhi ya'ti bil wajibat kulliyah. Sabiqum bil khairat adalah orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara menyeluruh. Wa yajtanibul muharramat kullaha. Juga dia berupaya untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan secara menyeluruh. Wa yajtanibul makruhat, menjauhi hal-hal yang dibenci. Wa yastawfil mandubat, wa yastawfi, dan dia berupaya untuk memenuhi hak-hak yang terkait dengan amalan-amalan yang sunnah. Wa yajtanibu syai'an minat tawassu' au yajtanibu tawassu'a fil mubahat, dan dia mencegah diri untuk bersikap los dalam hal-hal yang mubahat, yang hukumnya boleh-boleh-boleh saja. Dia mengerem diri. Barakallahu fikum. Ya. Nah, tentu gambarannya bahwa di antara hal-hal yang mubahat akan bisa mengganggu al-wajibat. Perkara yang mubahat, yang boleh-boleh saja itu akan bisa mengganggu barakallahu fikum al-wajibat. Kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, sabiqum bil khairat, dia tidak tawassut padanya. Tidak kemudian terulurkan ya kebablasan di dalam hal al-mubahat, perkara-perkara yang boleh-boleh saja sifatnya. Berarti kan dia benar-benar menjaga diri barakallahu fikum. Kemudian di kesempatan yang lain beliau menyebutkan bahwa al-fuqaha mengatakan terkait dengan al-makruhat allati yaqulu fiha al-fuqaha an-nahyu alladhi la yu'aqab fa'iluhu wa yusab tariku. Larangan yang tidak dihukum pelakunya, makruhat, namun diberikan ganjaran tarikuhu, orang yang meninggalkannya, al-makruhat. Tarikuhu yuthab li'annahu tarkuhu lillah. Orang yang meninggalkan al-makruhat, yang tidak atau yang dibenci itu, diberikan pahala karena dia meninggalkannya lillahi, karena Allah. Satu. Yang kedua, amrun makruh fi syari'ah. Ya, perkara makruh di dalam syariat, perkaranya dibenci dalam pandangan syariat. Lakin laisa bimuharram, tetapi bukan barakallahu fikum, yaitu jatuh dalam perkara yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga golongan ini semuanya adalah muslimun. Orang yang terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan masih digolongkan sebagai seorang muslim. Tentu ini merupakan bantahan terhadap konsep dan akidahnya kaum khawarij yang mengkafirkan siapapun yang melakukan dosa besar. Juga Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manzilah bainal manzilatai. Muslim? Tidak. Kafir? Juga enggak. Manzilah bainal manzilatai. Tapi hukuman di akhirat antara khawarij dan Mu'tazilah ketemu, dia masuk kekal di dalam neraka. Tidak ada masyiatullah dabarakallahu fikum padanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kesimpulannya bahwa rasa takut ini benar-benar persoalan besar dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, dalam pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan membawa untuk melaksanakan kewajiban sesempurna mungkin dan meninggalkan al-muharramat sesempurna mungkin. Kalaupun mungkin terjatuh dalam yang diharamkan karena mungkin lemahnya iman, karena barakallahu fikum kuatnya gejolak hawa nafsu, atau mungkin yang menarik, magnet menarik kepada kemaksiatan itu adalah tinggi dan kuat, sehingga mau tidak mau dia harus terjatuh, maka ada rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, menyebabkan barakallahu fikum dia segera membuka pintu taubat. Asyahid, kata beliau, annal khawfa akbar wazi' wa akbaru zajir an ma'asillah wa akbaru dafi'in ilal qiyam bi'ibadatillah wa ta'atihi. Kata beliau, rasa takut itu adalah pencegah yang paling terbesar dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu menjadi pendorong yang paling besar untuk melaksanakan tugas-tugas ibadah dan tugas-tugas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan rasa takut. Maka ketahuilah barakallahu fikum, rasa takut itu merupakan samratun min samaratil ilmin nafi'. Rasa takut itu merupakan buah dari buah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah. Sehingga kalau nanti kita menemukan salah satu ucapan para ulama terkait dengan persoalan ilmu, kata mereka, al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyak menimba dari ma'had ini ke ma'had itu, dari ustaz ini ke ustaz itu, dari alim ini ke alim itu. Bikathratir riwayah. Wa innama al-khasyyatu. Bahwa ilmu itu adalah rasa takut. Ilmu itu adalah rasa takut. Barakallahu fikum. Berarti rasa takut ini adalah samratun, buah dari buahnya ilmu. Buah dari ilmu atau ilmu itu sendiri yang akan mendatangkan rasa takut pada seseorang. Di saat Allah Azza wa Jalla berbicara tentang ulama-Nya, ulama, orang-orang yang berilmu, di antara ciri yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang barakallahu fikum memiliki al-ilmu rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, bahwa tadi dijelaskan sifat atau rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla persoalannya besar di dalam hidup, akan bisa mencegah dari bermaksiat kepada Allah. Berikutnya, akan bisa mendorong untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban barakallahu fikum. Ternyata rasa takut ini sekali lagi adalah buah dari ilmu yang kita pelajari. Di saat seseorang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah ilmu, tambah rasa takutnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala menjelaskan terkait dengan sifat asy-syafaqah. Asy-syafaqah di sini, kata beliau, juga al-khaufu minallah. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan syafaqah artinya rahmat. Terakhir beliau menjelaskan terkait dengan permasalahan al-haya'u minallah. Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, al-haya'u amrun azim. Persoalan rasa malu itu adalah perkara yang besar. Wala ya'ti illa bi-khair. Tidak akan datang di belakang rasa malu itu kecuali al-khair, kebaikan. Kata beliau kemudian mendefinisikan, al-haya'u huwal ibti'adu anil qaba'ihi haya'an minallah thumma haya'an minan nas. Rasa malu itu adalah menjauh dari perkara-perkara yang qaba'ih, yang jelek. Menjauh dari perkara-perkara yang jelek, haya'an minallah. Karena ada rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, thumma. Beliau memakai thumma. Kemudian rasa malu kepada manusia. Berarti kan, yang harus kita dahulukan adalah malunya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada manusia menyusul. Thumma haya'an minan nas. Kemudian rasa malu kepada manusia. Jangan sampaikan rasa malu kita kepada manusia tinggi, rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla lemah. Ya. Namun harus kita balik. Boleh rasa malu kita kepada manusia, tapi tetap itu adalah sifatnya mengekor terhadap rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kata beliau, thumma haya'an minan nas. Kemudian rasa malu dari manusia. Ibti'ad anil qaba'ihi wal munqasat munaksat wa khawarimil muru'at fala ya'ti syai'an min hadhil asya' limadha li'anna al-haya' al-'adzim yamna'uhu min al-wuqu' fi hadhil umur. Perkara-perkara yang jelek yang akan mengurangi kadar diri kita atau yang akan merusak muru'ah, kewibawaan kita, barakallahu fikum. Orang yang punya rasa malu, dia tidak akan melakukan hal itu. Hal yang akan bisa merusak muru'ahnya, mengurangi, barakallahu fikum, kewibawaan dirinya, atau hal-hal yang jelek, dia tidak akan kerjakan. Kenapa? Karena rasa malu yang besar itu akan mencegah dia untuk terjatuh di dalam perkara-perkara ini. Warasul sallallahu alaihi wasallam kana syadidal haya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang memiliki rasa malu yang sangat. Bahkan rasa malunya itu, barakallahu fikum, melebihi rasa malunya wanita dalam pingitan. Gimana gambarannya, Banajiah, wanita pingitan itu gimana toh? Tidak keluar rumah, papiye? Hah? Gimana gambarannya? Hah? Pura-pura tidak tahu apa piye? Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rasa malu yang tinggi. Barakallahu fikum. Melebihi wanita-wanita yang dipingit. Ya, dijaga, dilindungi di rumahnya. Barakallahu fikum. Tentu dia akan punya rasa malu yang sangat-sangat tinggi. Nabi kita alaihi salatu wassalam melebihi hal itu, barakallahu fikum. Kata beliau, inilah kesempurnaan dari rasa malu yang menunjukkan kesempurnaan kehidupan. Hadza kamalul haya yadullu ala kamalil hayat wa annaka hayyun fi'lan li'anna al-haya'a mushtaqqun minal hayat. Barakallahu fikum. Karena Anda hidup. Di saat Anda punya rasa malu, maka kehidupan itu akan menjadi sempurna. Karena al-haya, rasa malu itu diambil dari kata-kata al-hayat. Al-hayat artinya hidup. Wa man kana hayyul hayyal qalbi hayyal fuadi hayyan nafas tajidu indahu sifatal haya. Siapa saja yang Anda jumpai hidup hatinya, jiwanya hidup, Anda, kata beliau, akan menemukan sifat malu pada dirinya. Ya, sifat malu, barakallahu fikum, pada dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu sebaliknya bahwa tercabutnya rasa malu, kata beliau, akan bisa mengantarkan kepada kawarif, perkara-perkara yang berbahaya, mengantarkan kepada mihan, ujian-ujian besar, yu'addi ilal fasad, wal'iyadu billah, akan mengantarkan kepada barakallahu fikum, kerusakan. Lalu beliau menjelaskan bahwa orang-orang kafir, al-mubtadi'un ahlul bidah, para pelaku dosa, sungguh mereka itu adalah tidak punya rasa malu. Atau rasa malunya mereka itu adalah dhaif, sehingga tidak mampu membentengi diri mereka dari kekufuran. Tidak mampu membentengi mereka dari kemaksiatan. Tidak mampu membentengi mereka dari barakallahu fikum kebid'ahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan orang yang punya rasa malu kepada Allah. Dia akan malu untuk kemudian melampaui batasan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Malu untuk keluar dari akidah yang sahihah wal manahid as-sahihah ila ma'adaha minad dalalat wal inhirafat. Wallahi, kata beliau, sesungguhnya rasa malu itu unsur azimun jiddah. Unsur yang sangat besar di dalam kehidupan ini, barakallahu fikum. Sebagaimana rasa takut merupakan unsur yang besar yang akan mencegah kedua-duanya dari perkara yang jelek dan yang akan mendorong yahusani alal fadail. Rasa malu dan rasa takut akan bisa mendorong kepada hal-hal yang nilai besar dan akan mencegah dari nilai-nilai atau yang rendahan. Kilahuma, kata beliau, al khawfu wal haya'u hadhi mizatuhuma ma'amura'atil i'tidal fil khawf wal i'tidal fil raja. Kata beliau, kedua-duanya, al khawf wal haya', inilah dia keistimewaan keduanya. Namun harus benar-benar diperhatikan, kata beliau, agar berada di dalam i'tidal, kelurusan, baik dalam rasa takut yang dimiliki atau harapan yang dipunyai oleh seseorang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal, semua apa yang disebutkan ini merupakan buah dari ilmu nafi', ilmu yang berbarokah. Makanya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Zaid bin Arqam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan dari tiga hal. Atau ya, kata beliau, a'udzu bika min ilmin la yanfa', dari empat, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah alaihi salatu wasalam berlindung dari empat perkara. Berarti persoalannya besar. Satu, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, na'udzu bi, na'am. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat jelas akan menjadi hujjah alaihi di dunia sebelum kembali di sisi Allah Azza wa Jalla. akan menjadi bumerang barakallahu fikum pada pemilik ilmu itu sendiri. Sehingga persoalannya bukan Anda telah menyelesaikan hafalan ini, hafalan itu, menyelesaikan barakallahu fikum kitab ini dan kitab itu, permasalahannya adalah apa yang Anda petik. Terkadang kan sering kita menjumpai dan menemukan anak semakin lama belajar lu, kok semakin ya rusak akhlaknya, adabnya, barakallahu fikum, perangainya, rasa takutnya, ngakali, ustadznya sembunyi kesana kemari, ini kan sebuah, ya, sebuah persoalan hidup yang kita jumpai di tengah-tengah orang yang berilmu atau belajar ilmu. Kita tidak berbicara apa yang ada di pondok kita, di seluruh tempat. Ya, semakin lama lu kok semakin tidak kemudian menambah perilakunya, akhlaknya semakin baik, tetapi semakin. Itu namanya ujian. Dimanapun seseorang hidup, tetap akan menyertainya ujian. Mau hidup di sisinya para ulama, misalkan taruhlah ulamanya kali berdunia, paling segala-galanya. Jangan menganggap bahwa duduk bersimpuh belajar di tempatnya, membawa istri, punya anak di situ, lalu tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Dimanapun kita berada, barakallahu fikum. Oleh karena itu, permasalahannya adalah bagaimana kita menjadikan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita punyai, sedikit ataupun banyak, nafi', berguna dan bermanfaat buat kita, barakallahu fikum. Rasulullah berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. A'udzu minka min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Hati yang tidak pernah khusyuk. Lah, hati yang tidak pernah khusyuk kan terkait dengan yang tidak tadi manfaat. Ilmunya yang tidak bermanfaat, terus rasa takutnya kan mesti kurang. Kalau sudah rasa takutnya mesti kurang, mesti di dalam kebaikan itu enggak tenang, enggak tentram, pikirannya nerawang. Sebentar menghayal melungu, sebentar membayangkan sesuatu, terus hati yang tidak pernah khusyuk, barakallahu fikum. Rasulullah berlindung darinya karena ini persoalannya besar. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas. Ini harus kita belajari. Harus, barakallahu fikum. Karena terkadang betapa sering seseorang itu terjatuh dari kebaikan, terusir dari kemuliaan. Karena cuma persoalan dunia. Kenapa? Tidak merasa puas terhadap apa yang Allah bagikan, terhadap apa yang Allah titipkan. Dia menyangka kalau di sana dunianya, taruhlah negerinya basah yang dituju, belum tentu. Nah ya, Anda akan meninggal melakukan asbab. Ya, Anda lari dari hal yang menjadikan Anda terhormat dan mulia, lalu meninggalkan mencari rezeki yang memang itu sudah ya di tempat yang basah, belum tentu di situ rezeki Anda. Lari karena tidak puas apa yang didapat di daerahnya, di negerinya. Dia bisa makan, dia bisa minum, bisa ini, bisa itu, melirik negeri yang lain. Belum tentu di situ tempat rezeki Anda. Dengan meninggalkan barakallahu fikum kebaikan yang besar, rahimani wa rahimakumullah, bahwa itu adalah kekurangan yang besar. Ini sangat berbahaya. Kalau melihat persoalan-persoalan fitnah, tidak lepas dari ini. Karena dunia yang akan dikejar. Ingat, bukan persoalan dunia itu hanya sebatas duit lo. Ya, kepengnya luwe, oke, banyak duitnya, bertumpuk-tumpuk merah biru, enggak. Dunia ini luas, wanita termasuk, ya itu lebih dahsyat lagi. Ya, kemudian ke ya apa namanya? Titel, kedudukan, ya posisi, itu semuanya dunia. Sangat berbahaya. Makanya menjadikan diri kita ini merasa puas dengan apa yang Allah bagikan, itu adalah termasuk perkara yang besar di dalam hidup. Kemudian yang terakhir, persoalannya adalah doa yang tidak dikabulkan. Ini masalahnya besar. Kalau doa yang tidak dikabulkan. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk menjadikan doa ini kita dikabulkan oleh Allah. Tentu dengan hal-hal yang disebutkan syaratnya. Ya, jangan tergesa-gesa. Kemudian meninggalkan perkara yang muharram. Dari makanan, dari minuman. Barakallahu fikum, dari pakaian. Itu semuanya akan bisa mencegah doa ini diterima, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi berbuat zalim kepada orang. Apalagi kalau kita berbuat zalim kepada seseorang, barakallahu fikum, itu akan menjadikan doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita terus berupaya untuk kemudian menjaga diri, melindungi diri, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita dengan ilmu ini. Kemudian memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Kita berharap apa yang kita lakukan di lingkungan ini, apa yang kita perjuangkan di dalamnya, dari tenaga, pikiran, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah buah dari ilmu. Kalau itu menjadi buah ilmu, tinggal memetik hasilnya, barakallahu fikum. Memetik hasilnya di dunia, apalagi kelak di saat kita sudah bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi pintu kita beramal soleh, ternyata kita punya tabungan di dunia. Di dunia ini dimanfaatkan hasilnya, dimanfaatkan, barakallahu fikum, hasil pikiran kita, hasil keringat kita, dan seterusnya. Kita berharap itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus berbuat, berbuat, dan berbuat untuk dakwah ini. Apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa bantu untuknya, jangan sampai kita kemudian menarik diri untuk terlibat di dalamnya, tetapi harus menjadi orang yang terdepan untuk terlibat, barakallahu fikum, padanya. Karena ini sekali lagi sebagai lumbung amal soleh kita. Kita untuk mencari lumbung ini susah. Tetapi di depan kita sudah ada lumbung. Tinggal kita nyetor saja. Iya, tinggal kita nabung padanya sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang kita kerjakan kecil maupun besar, kita sendiri yang akan memetiknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita sendiri yang akan memanennya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.